Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah ma'ba'ad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kitab Tauhid, dan yang kedua adalah Al-Kabair insyaAllah ta'ala yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah kita akan membaca bab yang terakhir dari kitab Tauhid, bab yang ke-66, bab maja'a fi qaulillahi ta'ala, bab apa yang datang di dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi, dan tidaklah mereka orang-orang musyrik itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Disebutkan di sini oleh beliau setelah disebutkan pada pertemuan yang telah lewat tentang perlindungan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya untuk terjatuh kepada kesyirikan. Demikian juga menutup segala pintu-pintu yang bisa menuju kepada kesyirikan. Ini bab yang ke-65, bab ma'ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, himat tauhid wa sadhi turqa syirk. Dan itu adalah bab yang pernah lewat juga pada pertemuan-pertemuan telah lewat, yakni bab yang hampir mirip dengan bab yang ke-65 itu, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga umatnya agar umatnya tidak terjatuh kepada kesyirikan dan menutup jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Nah, kemudian beliau mengakhiri buku ini, yaitu Kitab Tauhid, di bab yang ke-66 ini, tentang ayat-ayat, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua sebenarnya menjadi tanda-tanda bagi makhluknya untuk benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah alaih, dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Al-Usul As-Salasah, yaitu ucapan Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya wal mustahiqu lil ibadah, dan yang menciptakan segala sesuatu, langit-langit, demikian juga bumi, demikian juga lautan, demikian juga alam semesta ini, makhluknya, manusia, jin, demikian juga para malaikat yang menciptakan segalanya, yang demikian juga memberikan rezeki, maka itulah yang berhak untuk diibadahi. Maka sangat tidak pantas kemudian seorang hamba itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan doa, demikian juga rasa takut, harapan, tawakal, menyembelih, nazar, demikian juga yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa benar apabila mereka benar-benar memperhatikan baik ayat-ayat yakni kauniyah yang ada di alam semesta ini, demikian juga ayat-ayat sam'iyah yang didengar dari Al-Quran, maka hendaknya benar-benar dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah alaih di dalam Al-Qaul As-Sadid fi Maqasid Tauhid, beliau menyebutkan khatamal musannif rahimahullah taala kitabahu bi hadhihi tarjamah mengakhiri penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimah ta'ala bukunya Kitab Tauhid ini dihadi terjemah dengan judul ini. Jadi mengakhiri kitab beliau yang bagus itu, yang berkah insyaallah subhanahu wa ta'ala, dengan bab ini. Wa dzakarun khusus adalah ala adzamati rabbil azim wa kibriyahi. Beliau menyebutkan nas-nas yang menunjukkan, dalil-dalil yang menunjukkan, ayat-ayat demikian juga hadis yang menunjukkan tentang besarnya Ar-Rabb al-Azim, Allah yang menciptakan, yang maha agung, wa kibriyahi, dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa majdihi, demikian juga keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jalalihi, demikian juga kebesaran dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qudu'il makhlukat bi asri hali izhi, dan tunjuknya makhluk-makhluk semuanya itu kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Di anna hadhihi nu'ud al-azimah, karena sungguhnya sifat-sifat yang besar ini, wal awsaf al-kamilah, demikian juga sifat-sifat yang sempurna, akbarul adillah wal barahin, sebagai yang paling besar dalil, demikian juga penjelasan, al-annahul ma'bud wahdahu, bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah al-ma'bud yang pantas untuk diibadahi saja. Jadi demikian. Jadi beliau mengakhiri bukunya ini dengan bab ini yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan semua bahwa Allah adalah yang berhak untuk diibadahi semata. Jadi nanti akan kita dapatkan di sini beliau menyebutkan ayat demikian juga hadis yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila hamba memikirkannya, maka dia meyakini bahwa sebenarnya ibadah itu hanya kepada Allah, rasa takut, harapan, demikian juga tawakal itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga meyakini di situ tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kemudian tidak gundah gulana, demikian juga merasa sedih terhadap apa yang dialami di kehidupan ini, karena bagi dia itu adalah apa? Taslim, tunduk kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yakni untuk kemudian menaati perintah Allah, demikian juga ridho terhadap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dialami di kehidupan ini, karena bagi dia itu tidaklah beribadah. Ini ajab bali amrul mu'min inna amrahu kullahu khair. Ini sangat ajaib, sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin, sesungguhnya perkara dia itu semuanya adalah bagus. Hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. In asabahu sarra syakara, apabila dia mendapati kelapangan maka dia bersyukur. Wa in asabahu ad-dharra, apabila dia mendapati kesulitan, sabara wa kana ghafara lahu. Kemudian dia bersabar dan itu adalah bagus bagi dia. Dan tidak akan didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Dan kehidupan seorang itu berputar-putar demikian. Kalau tidak mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesusahan. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, maka dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Disebutkan di sini oleh beliau, yakni apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Qadaru ad-dhamir ya'udu 'alal musyrikin. Yakni dhamir wawu di sini, wawu jamaah, itu kembali kepada orang-orang musyrik. Mereka orang-orang musyrik itu tidak qadaru, yakni adzamu, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Demikian juga wal ardu di sini wawu, sebagaimana disebutkan dalam qaul mufid, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hal, dan yang kedua adalah istinaf, yakni mengawali suatu ucapan. Dan beliau merojehkan yaitu istinaf li bayan adzamatillah, untuk menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memang keadaannya adalah wal ardu jami'an, dan bumi semuanya itu, tujuh lapis itu, qabdatuhu, di genggaman Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan memang keadaannya seperti itu. Itu apabila diartikan sebagai hal. Tapi kalau kemudian istinafiyah, yakni suatu kalimat, ya, maka di sini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Dan bumi semuanya itu adalah nanti digenggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wal qabdah, ya, qabdah itu adalah Ya ma yukbat bil yad, apa yang digenggam dengan tangan. Kita demikian mengartikan. Yani bumi itu semuanya nanti digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walisal murad biha al-mulk, tamakil, dan tidak maksudnya itu adalah kerajaan, kekuasaan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ulul ta'wil. Jadi kita mengartikan demikian saja. Yani bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti menggenggam bumi ini. Sebagaimana dalam ayat dalam surat Az-Zumar, yauma natwi sama'a qattai sijilil kutub kama bada'na wa awal khalqin nu'id. Pada hari kami lipat langit sebagaimana melipat apa sijil lil kutub, lembaran-lembaran kitab itu. Allahu sa'al. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Bahwa apa? Bahwa langit itu akan dilipat sebagaimana terlipatnya lembaran-lembaran di dalam kitab. Kama badana awala khalqin nu'id, sebagaimana kami mengawali penciptaan makhluk itu, kami akan mengulangi lagi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Nanti di hari kiamat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit itu sebagaimana terlipatnya lembaran-lembaran kitab. Demikian juga ini. Bahwa bumi semuanya itu jelas itu adalah di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bumi yang 7 lapis, demikian juga nanti langit yang 7 lapis juga itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan beberapa hadis, sebagiannya dhaif, sebagiannya adalah sahih, bahkan mutafaqun alaih. Yang pertama, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini mutafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang ini semua menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang kecil, yang sebenarnya ibadah kita itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Qala, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'a khabrun min al-ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang khabar, disebutkan oleh Sa'imin, wal alim al-kathir al-ilm, seorang yang punya ilmu, yang punya banyak ilmu. Ini demikian. Wal habr yushabihul bahr, habr ini mirip dengan lautan, ya. Fi istiqaqil huruf, dalam hal pengambilan huruf-hurufnya. Jadi oleh karena itu al-bahr ini seperti habr, al-habr seperti al-bahr. Seakan-akan orang yang mempunyai ilmu sebanyak lautan, sangat banyak. Jadi datang orang punya ilmu dari orang-orang Yahudi, ya, karena sekarang nanti yaitu Taurat. Dari orang-orang Yahudi waktu itu datang kepada Nabi, orang punya ilmu dari orang-orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najis, sesungguhnya kami mendapati, yakni dalam Taurat, anallah yaj'alu samawat, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit-langit itu ala isbit, ya, di jari. Ini demikian. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Langit-langit di satu jari, dan kita tidak boleh memisalkan. Wal ardin ala isbit, ala isbit. Demikian juga bumi-bumi itu, ya, dalam jarinya, yang dia itu 7 lipat. Demikian juga langit. Wal ardu mislahunna, dan bumi juga semisalnya sebagaimana langit, yaitu 7 lapis juga. Wasajar ala isba, demikian juga pohon-pohonan semuanya itu di jari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma ala isba, demikian juga air di jari Allah Subhanahu wa taala. Wa tara ala isba, tanah juga di jari Allah Subhanahu wa taala. Isba wahidah asabi, satu dari jari jemari. Ya, wa ya musallasah awal wa salis, ini berarti isbi, ya, demikian. Fa fi hadis al-lughat, situ ada 9 bahasa, ya, ada juga ini usbu, ini isba atau isbi, ada 9 bahasa di situ. Jadi apa saja tadi disebutkan, langit-langit, demikian juga bumi-bumi, demikian juga pohon-pohonan, demikian juga air, demikian juga tanah. Wasa'iril khalq, demikian juga yakni sa'iral khalq, semua dari makhluk ala isbi di jari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anal malik, aku adalah raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar ucapan ulama Yahudi ini, maka Nabi pun tertawa. Hatta badat nawajidahu, sampai tampak nawajidahu, gigi geraham Nabi itu sampai tampak. Jadi beliau tertawa. Dan jarang Nabi kemudian tertawa terbahak-bahak. Jadi beliau tertawa dengan lebar sampai gigi gerahamnya itu kelihatan. Tasdiqan liqauli khabar, membenarkan ucapan ulama. Ulama banyak ilmu dari orang Yahudi ini, tapi tidak membuat dia itu masuk Islam. Allah musta'an. Dari khabar-khabar yang tidak mau masuk Islam. Adapun orang ini Allah alam tidak disebutkan. Tapi secara umum demikian mereka hasad terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi membenarkan ucapan ini semua yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang Yahudi telah mendapati hal demikian ini di dalam Taurat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Dan di dalam mereka orang-orang musyrik itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang besar. Ulama di sini menunjukkan bahwa mereka yang punya ilmu itu tidak masuk Islam. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, padahal bumi semuanya itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mutafaqun alaihi. Al-ayah mutafaqun alaihi. Kemudian juga yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, wal jibal wasyajar ala isba. Demikian juga gunung-gunung dan pohon-pohon dijumari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yahuzzuhunna, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkannya. Yani dengan lembut. Ya yahuzzu itu yakni dengan mendorong-dorong, dengan pelan. Asal katanya adalah demikian. Demikian semua dalam riwayat berikutnya. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anal malik, aku adalah raja. Ana Allah, dan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, yaj'alu samawat ala isba', Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit yang tujuh lapis itu di jemari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma' wasara ala isba', air demikian juga tanah di jari Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'irul khalq ala isba', demikian juga semua makhluk itu di jari Allah Subhanahu wa taala. Akhrajah, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wali Muslim, kemudian dalam riwayat yang lain, Ali bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marfu'an, yakni terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada lafaz yang syadz yang menyelisihi rawi yang lain, walaupun sebagian ulama mensahihkan, ya, oleh karena itu dibicarakan tambahannya itu. Disebutkan di sini oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya tubillah azza wa jalla as-samawat yaumil qiyamah, Allah melipat, Allah azza wa jalla melipat langit-langit itu pada hari kiamat. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya. Yauma nadri sama qatai sijli, belum kutub tadi kita sebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat langit-langit itu pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadil yumna, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil langit-langit itu dengan tangannya yang kanan, biyadil yumna. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kanan. Kita yadaihi yumna. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kanan. Tsumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan, anal malik, ainal jabbarun, aku adalah raja. Di mana itu orang-orang yang sombong, yang selalu menyombongkan diri. Mungkin punya harta yang begitu banyak, punya kerajaan yang demikian besar. Sampai Fir'aun mengatakan, wahabil anhar tajri min tahti, demikian juga sungai-sungai itu berjalan di bawahku. Merasa sombong terhadap kekuasaan yang dia beli. Maka hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ainal jabbarun, di mana orang-orang yang menyombongkan diri itu? Di mana? Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang suka memaksa? Demikian juga al-mutakabbirun, di mana orang-orang yang menyombongkan diri, berbangga-bangga. Tsumma yadwil ardin asaba, kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat bumi-bumi yang tujuh itu. Setelah langit, ya, kita meyakini ini semua. Kemudian bumi dilipat. Tsumma ya'khudhunna bi shimalihi, kemudian Allah mengambil bumi-bumi yang tujuh ini dengan tangan kirinya. Ini lafaz yang syad adalah lafaz bi shimalihi. Karena apa? Karena dalam riwayat tadi kita sebutkan, ya, itu adalah kilta yadaihi yumna, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kanan. Ya, nanti kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Tsumma yaqulu anal malik, kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah raja. Ainal jabarun, di mana orang-orang yang memaksa, yang berbangga-bangga. Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong itu di mana sekarang? Ditelan oleh bumi, sudah hancur mereka. Ya, tidak ada lagi kemudian kerajaan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa tadi Allah Subhanahu wa taala melipat bumi kemudian mengambilnya dengan tangan kiri. Ya, kalimat dzikr syimal dengan tangan kiri itu menyelisih hadis Abdullah bin Amr bin As muttafaqun alaih, kilta yadaihi yumna kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kanan. Tapi kita tidak boleh memisalkan laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Sebagian ulama menjaibkan, tetapi apa, di situ turuk muta'adidah, banyak jalan-jalannya. Maka di sini sebagian ulama menggiring, ya, yang mengatakan duanya itu adalah sahih, maka menggiringnya. Yaitu apa? Ini kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kanan. Kedua tangannya itu adalah kanan. Disebut oleh Syaikhul Muslimin di halaman 1042. Ketika mendudukkan riwayat tadi, sebagian mengatakan hadisnya sahih tetap, karena jalannya banyak. Ya, Allah SWT melipat bumi yang tujuh itu kemudian mengambilnya dengan tangan kiri. Beliau mengatakan apabila dia itu adalah sahih, ya, mungkin saya dicatat, apabila kita membawa bahwa itu adalah sahih, faidan nus itu anhu shimal, kalau kita menetapkan bahwa ada yang kiri juga, kita mengatakan tidak seperti yakni kiri dari makhluk itu. Laisa kaya disimal binisbati lil makhluk naqisah anil yadi yumna, tidak seperti tangannya makhluk yang kiri, yang mana yang kiri itu adalah kurang daripada yang kanan. Demikian. Wa ala kulli, dan dari semuanya, kalau yang mengatakan dhaif ataupun yang mengatakan itu adalah sahih, fa inna yadaihi subhanahu itsnatan bila syak, kedua tangan Allah itu adalah dua, tidak ada keraguan. Wa kullu wahidatin ghairu ukhra, salah satunya bukan yang lainnya, lain, bukan keduanya itu sama. Dalam artian, yakni satu itu dua. Jadi yang satu itu bukan yang satunya lagi, bukan. Keduanya itu adalah dua. Ya, dan tidak ada keraguan. Wa idza wasabna aliyat al-ukhra bisimal, kalau kita sifatkan yang satunya itu adalah kiri, falaysa al-murad annaha aqallu quwwah min al-yadi yumna, bukan berarti maksudnya dia itu kurang kekuatannya dari yang kanan. Demikian. Kalau kita menetapkan itu adalah ada yang kiri, karena hadisnya banyak, ya. Kalau kita mengatakan itu adalah apa? Itu adalah sahih umpamanya. Kita mengatakan bukan berarti kirinya itu adalah kurang dari yang kanan dalam hal kekuatan. Karena secara umum, ya, manusia itu tangan kanannya itu lebih kuat daripada tangan kirinya. Kecuali yang kidal atau yang semisalnya. Ini demikian belum mengatakan. Bagilta yadai yamin, bahkan keduanya itu adalah kanan. Demikian. Jadi kita menggiring kepada makna demikian. Wal wajib alaina an naqul in sabatat an Rasulillah SAW fana nu'minu biha. Dan yang wajib bagi kita semua kalau itu adalah benar Nabi mengucapkan, kita beriman. Wala munafah bainaha, dan tidak ada kemudian perselisihan kanan atau kiri, ya, ini tidak ada perselisihan. Wa itu masuk na ayat, ya. Wala munafah bainahuma wa baina qawlihi kita yadai yamin, dan tidak ada perselisihan kemudian dari hadis yang lain bahwa keduanya itu adalah kanan. Berarti bagaimana yang kiri? Yang kiri itu maksudnya adalah tidak kekuatannya itu berarti lebih kurang dari yang kanan. Tetap dia itu adalah mempunyai yakni kekuatan, bukan di situ ada unsur kekurangan. Demikian kita mengiringnya. Kalau kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kirinya, bukan berarti maknanya berarti kurang kekuatannya dari tangan yang kanan. Berarti hampir mirip dengan makna keduanya itu adalah kanan. Ya, demikian Allah. Jadi sebagian ulama menghukumi bahwa riwayat Imam Muslim ini setelah Allah melipat dengan tangan kirinya, ya, setelah melipat apa bumi itu, kemudian mengambil dengan tangan kirinya. Bagi yang mengatakan itu adalah sahih, demikian tadi mengiringnya. Sebagian mengatakan itu adalah syad, yakni menyelisih rawi yang dia itu lebih kuat. Kemudian berikutnya, walaupun sebagian ulama di sini sebutkan bisa adalah dhaif. Setelah tadi kita sebutkan hadis-hadis yang sahih menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bumi, demikian juga pohon-pohon, kemudian tanah, air, demikian juga langit, laut, dan semua makhluk itu di jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa zatnya itu adalah raja. Ya, kemudian beliau menyebutkan di sini beberapa hadis, tapi para ulama menghukumnya adalah dhaif. Wa ruwiya 'an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, "Masamawatu sab wal arduna sab." Tidaklah langit-langit yang tujuh itu. Demikian juga bumi-bumi yang tujuh. Fi habbi Ar-Rahman kaf, yakni telapak tangan. Tidaklah langit-langit yang tujuh, demikian juga bumi yang tujuh, di hadapan, dibandingkan telapak tangan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, illa tafardali fi yadi ahadikum, kecuali di biji-bijian yang kecil sekali di tangan salah seorang kalian. Tapi sebutkan di sini hadisnya itu adalah dhaif. Di situ ada Amr bin Malik An-Nakhri berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yu'tabar hadisuhu, dianggap hadisnya apabila dengan yang lainnya dari riwayat selain anaknya, yukhti wa yaghrib, yakni dia salah, demikian juga sering, yakni menyendiri dari riwayatnya. Hadis ini dhaif karena rawi ini tadi. Kemudian berikutnya waqala Ibnu Jarir berkata Al-Imam Ibnu Jarir, pemilik apa? Pemilik tafsir. Tafsir yang bagus, yang masyhur, tafsir Ibnu Jarir. Tapi ini juga hadis, hadisnya adalah dhaif. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani juga dalam hadis silsilah nomor 109. Di situ ada Abdurrahman bin Zaid dhaif, Abdurrahman bin Zaid dhaif. Hadatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Ziyad. Ini Abdurrahman bin Zaid. Hadatsani Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masamawatu sab'a tidaklah langit yang tujuh fil kursi di hadapan dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala illa kadarahim sab'ah, kecuali seperti dirham, ini mata uang dari perak. Yang tujuh ulqiyat fi turs, yang dilemparkan di turs. Turs itu adalah tameng ketika seorang berperang, tameng besi." Hadisnya dhaif. Qala, kemudian beliau mengatakan masih dalam riwayat yang tadi dan dhaif. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sebutkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, sami itu Rasulullah SAW, ya pun aku mendengar Rasulullah SAW, dia mengatakan, mal kursi fil ars, tidaklah kursi itu, kursi Allah SWT, makhluk yang paling besar, wasiya kursi sama wati wa ars, ini luasnya kursi Allah SWT itu adalah seperti langit-langit dan bumi. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat al-kursi itu. Dalam Al-Quran cukup tentang kebesaran Allah SWT. Adapun di sini, hadisnya dhaif. Tidaklah kursi fil arsh, di hadapan arsh, illa kahalakoh, kecuali seperti apa? Seperti ya ini cincin atau daun pintu. Min hadid, dari besi. Maksudnya di sini adalah ya untuk yang memegang seseorang itu ketika memakai baju besi itu. Ya, ketika memakai apa? Tameng besi itu melindungi dari anak panah, demikian juga dari tombak ataupun dari pedang. Nah, itu biasanya dipegang. Ya, dipegang itu dengan tangan, ya, cincin atau semisal itu atau gelang yang untuk memegang itu seperti itu, dari besi. Ulqiyat baina dhahri fulatin minal ard, yang dilemparkan di antara dhahri fulah, yakni padang Sahara, minal ard, dari bumi. Hadisnya tapi dhaif. Demikian juga berikutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sudah terjadi perselisihan para ulama. Syekh Al-Albani mendhaifkan sebuah dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2540. Di situ ada Rizqin bin Sa'ad dhaif. Ya. Walaupun Syekh Utsaimin, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam bukunya Istimak Juyus Al-Islamiyah, beliau mensahihkan Demikian juga Al-Imam Al-Hisami mengatakan rijaluhu mausukun, perawinya itu orang-orang tak percaya. Sebagian mursyihan di sini, ya. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan bainas sama'i dunya, antara langit dunia. Langit dunia yang paling dekat dengan kita itu. Walati taliha, dan yang di atasnya khamsah mi'am, 500 tahun. Langit di atas kita ini dengan yang di atasnya itu 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama' wa sama', antara langit satu dengan langit berikutnya itu adalah khamsah mi'am, demikian juga 500 tahun. Bagaimana kalau kita lihat malaikat Allah Subhanahu wa taala itu, ketika malaikat Jibril itu menampakkan dirinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan sebenarnya itu melingkupi ufuk. Ya, penjuru yang ada di arah barat itu penuh dengan malaikat Jibril. Mulai 600 sayap. Di sini jarak antara langit satu dengan langit yang lain itu 500 tahun. Wa baina sama'i sabi'ah wal kursi, antara langit yang tujuh dengan kursi Allah Subhanahu wa taala yang di atas itu khamsah mi'am, 500 tahun juga. Wa bainal kursi wal ma', antara kursi dengan air, di atas itu air. Sebutkan bahwa ars Allah SWT itu di atas air. Jaraknya berapa ini antara kursi dengan air? Khamsah mi'am, 500 tahun. Di situ di atas juga disebutkan Nabi SAW ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan, secara bahasa demikian. Di situ ada 70 ribu malaikat setiap hari naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, 70 ribu. Kemudian kembali lagi dan tidak pernah balik lagi. Setiap hari demikian 70 ribu. Padahal satu malaikatnya demikian besarnya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal ars faqal ma', dan ars itu di atas air. Wallahu faqal ars, dan Allah Subhanahu wa taala di atas ars ini. La yakhfa 'alai syai'un min amalikum, tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dari amalan-amalan kalian. Akhrajahu Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, An Hamad bin Salamah, An Azim, An Zir, An Abdillah, dari Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, tadi kita sebutkan sebagian musyaikan dari sini. Wa rawahu binawi al-Mas'udi, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Mas'udi semisalnya juga, An Asim, An Abi Wa'il, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ulum. Qala walau turuq, beliau mengatakan di situ ada jalan yang banyak. Bagian musyaihan sebagaimana tadi kita tadi sebutkan. Kemudian berikutnya dhaif di sini. Wa an al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Al-Abbas. Soalnya Syekh Utsaimin alif lam di sini, sebenarnya Abbas itu sudah ma'rifat, ditambahkan alif lam di sini di talmih, demikian disebutkan. Untuk penambahan demikian. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, dan di sini sebagian para ulama sebagian ya ini bentuk ikhban, ya di sini dhaif. Disebutkan di situ ada Abdullah bin Umairah. Imam Az-Zahabi sendiri mengatakan yaitu majhul, fihi jahalah, tidak diketahui. Imam Bukhari mengatakan la yu'raf lahu sima' min al-Ahnab bin Qais, tidak ada yang mengetahui dia itu mendengar dari Al-Ahnab bin Qais mengkote. Ya, di sini dhaif. Sebagian mengatakan itu terputus, sebagian mengatakan itu adalah lemah karena apa, tidak diketahui keadaan Abdullah bin Umairah. Dan itu penting sebenarnya. Kalau kita membaca buku demikian saja itu mungkin mudah. Tapi permasalahannya kalau kita panjang lebar bicara ternyata adalah dhaif, ya tidak ada gunanya. Dibangun di atas suatu yang dhaif, di atas hadis yang dhaif. Ya, karena itu perlu sekali seorang juga mempunyai pengetahuan tentang masalah apa? Hadis, belajar masalah hadis, punya kemampuan kemudian meneliti hadis. Kalau tidak, yakni tidak bisa yang membaca dari ucapan para ulama yang menghukumi hadis tersebut, penting sekali. Karena kebanyakan dari firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyelewengkan itu, dia berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif. Ya, bagaimana seperti jemaah tabligh dan yang lainnya itu, ini berdalil dengan hadis-hadis yang palsu. Oleh karena itu penting untuk kemudian menyebutkan ucapan para ulama dari sini dhaif, apakah dia itu hasan ataukah sahih. Adapun hadis ini adalah dhaif. Tapi sudah cukup dalam apa yang telah lewat tadi kita sebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau mengatakan, yakni Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hal tadruna kam baina samai wal ard? Tidakkah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Maka mereka mengatakan, para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Dibicarakan di sini oleh Sa'ulain kalimat Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Apakah kalimat seperti ini seperti apa? Seperti kalimat Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak kamu, ini karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini kalimat Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan kehendak kamu. Demikian juga umpamanya kalimat tawakkaltu 'ala Allah wa 'alaika, aku bertawakal kepada Allah dan kepada engkau, tidak lain. Adapun kalimat Masya Allah wa syi'ta, ya, maka ini salah, tidak boleh, termasuk syirik asghar dalam hal lafaz. Tapi hendaknya kita mengatakan Masya Allah summa syaa, yakni summa syi'ta atau summa fulan. Karena kehendak Allah, kemudian kehendak, dengan kalimat kemudian, kehendak kamu. Adapun tawakal tidak boleh kita mengatakan tawakal itu Allah, summa 'alaik, aku bertawakal kepada engkau, kemudian kepada engkau. Aku bertawakal kepada Allah, kemudian kepada engkau. Tidak boleh. Adapun kalimat Allah wa rasulullah alam, itu tidak seperti kalimat tadi, Masya Allah wa syi'ta. Demikian disebutkan oleh Syaikh Utsaimin. Li'anna ilman rasul min ilmillah, karena ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Jadi dalam hal ini maka diperbolehkan. Ini wa kadzalika bil masail asy-syar'iyyah. Demikian juga di dalam permasalahan-permasalahan yang bersifatnya adalah syar'iyyah. Maka ini boleh. Adapun dalam hal fi babil qadar wal masyiah, dalam hal takdir demikian juga masyiah kehendak, maka tidak boleh. Tidak ada di situ istirahat kebersamaan antara Allah dan Nabi SAW. Ya, tapi dalam hal tadi syariah, ilmu Nabi SAW didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun dalam hal takdir demikian juga masyiah kehendak, tidak boleh kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Oleh karena itu beliau menyebutkan di sini orang-orang yang menulis, ya, di dalam umpamanya amalan atau pengumuman, kemudian menyebutkan ayat wa qulil malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh, beramallah kalian maka Allah akan melihat amalan kalian demikian juga rasulnya setelah Nabi meninggal, tidak boleh. Ya, jadi wa qulil malu, beramallah kalian maka Allah akan melihat amalan kalian demikian juga Nabi, demikian juga kaum mukminin, ketika Nabi meninggal tidak boleh. Ya, beda ini dengan apa? Dengan kalimat tadi Allahu wa rasuluhu a'lam. Demikian disebutkan oleh saya ini di dalam konflik. Beliau mengatakan di sini, ketika ditanya para sahabat, kemudian para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Nabi mengatakan bainahuma masirata khamsami'ah sana. Antara langit dan bumi itu adalah seperti perjalanan 500 tahun. Wa min kulli sama' ila sama' masirah khamsami'ah sana. Antara langit dengan langit berikutnya 500 tahun. Wa kisfu kulli sama' masirah khamsami'ah sana. Ya, ketebalannya itu, ya, setiap langit itu perjalanan 500 tahun. Wa baina sama' asabi'ah wal arsy bahrun. Antara langit, ya, yang ketujuh itu dengan arsy itu adalah lautan. Baina asfalihi wa alahu kama baina samai wal ard, antara yang paling bawah dan yang paling atas itu seperti langit dan bumi. Wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa dzalik, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas itu. Wa laysa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan bani Adam. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu, suara Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ini semua menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hendaknya bagi seorang hamba itu, ya, setelah mengetahui kebesaran Allah dalam hal kauniyah, keadaan yang sebenarnya, demikian juga syam'iyah yang dia dapati dari Al-Quran, ya, tentang kebesaran Allah SWT, hendaknya dia kemudian hanya beribadah kepada Allah SWT. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di dalam Qaul Mufid, ini tentang permasalahan bulan, ya, dalam permasalahan bulan. Di situ ada ayat, ini kita singgung sedikit. Di dalam surat Al-Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan langit Ya, di dalamnya itu ada buruj, ada bintang-bintang. Wa ja'ala fiha, dan Allah menjadikan fiha, yang di dalam langit itu, sirajan, pelita, wa qamaran munira. Demikian juga bulan yang menerangi. Seakan-akan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bulan itu ada di langit. Ya enggak? Sebagaimana nanti boleh disebutkan seperti yakni mismar, seperti paku yang dimasukkan ke dalam kayu. Ketika orang itu apa? Memakunya ya dengan palu namanya, kemudian dimasukkan merosok, yakni benar-benar dia itu tembus di kayu itu. Ayat ini seakan-akan seperti itu. Ya, demikian juga ayat berikutnya. Boleh disebutkan di sini di dalam surat Nuh ayat 16. Wa ja'al al-qamar fihinna nuran. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan qamar, bulan itu fihinna, di dalam langit-langit itu nuran, cahaya. Jadi di langit-langit. Padahal kita sering mendengar, ya, sering mendengar bahwa ada orang itu ke bulan, ya. Pernah dulu kita mendengar itu ada Neil Armstrong atau yang lainnya itu yang dia itu mendarat di bulan. Cuma permasalahannya ini datang kabar ini dari orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik negara ini dan itu. Ya, bagaimana permasalahan dan seakan-akan sudah menjadi kepastian bahwa mereka itu sudah mendarat di situ. Padahal ayat yang kita baca ini apa? Menunjukkan bahwa bulan itu di langit. Sebagaimana apa? Sebagaimana paku itu dimasukkan di dalam kayu ketika dipalu. Belum jelaskan di sini bagaimana mendudukannya. Ya, tetap kita meyakini, yakni Al-Qur'an. Cuma sekarang permasalahan apa? Kita permasalahan sesuatu yang seakan-akan sudah menjadi his, al-musyahid, yang sudah bisa dirasakan. Walaupun tadi kita sebutkan kabarnya dari orang-orang fasik. Beliau menyebutkan di sini ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Aqal wa Naql, la yumkin li dalilaini al-qat'iaini, tidak mungkin dua dalil yang sudah pasti ayat ta'aradu abadan untuk kemudian berselisih. Bagaimana ini? Ketika kita mendapatkan kabar, walaupun pernah kita dengar juga, ternyata itu ada hanya angan-angan saja. Hanya angan-angan. Tapi kalau kita perhatikan di buku-buku yang sudah jadi seakan dicetak menjadi pelajaran bahwa mereka sudah sampai ke bulan. Padahal ayat tadi menyebutkan bagaimana? Menyebutkan bahwa bulan itu ya di langit. Bagaimana kita mendudukkan? Adapun saya usulkan menentang yang beliau mengatakan tidak mungkin dua dalil yang itu sudah pasti berubah hisi yang bisa dirasakan. Demikian juga ayat itu kemudian saling bertentangan. Li'anna ta'aradahuma, kalau kemudian terjadi pertentangan, yak tadi imarah wal nakidhaini au jama nakidhaini, mungkin untuk kemudian mengangkat keduanya itu yang bertentangan atau mengumpulkannya, dan ini tidak mungkin, hatta mustahil, tidak mungkin dua-duanya benar. Fa'inna dhunna ta'arud bainahuma, fa'imma alla yakun ta'arud bainahuma al-khata' min al-fahm, kemungkinan kita salah memahami. Wa'imma yakun ahaduhuma dhunniyan wal akhar qat'iyan, atau yang kedua, kemungkinan satu itu cuma prasangka, yang satu sudah pasti. Lalu bagaimana kita mendudukannya? Ini belum menyebutkan di sini karena ayatnya jelas tadi. Wa ja'ala al-qamar fihinna nuran. Allah menjadikan bulan itu di langit-langit itu sebagai cahaya. Demikian juga tadi, ja'ala fis-sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Demikian juga bulan yang menerangi di langit. Belum mengatakan wal jawab ayyuhal in kana al-Qur'an yadullu 'ala anna al-qamar murassa' fis-sama'. Kalau Al-Qur'an menunjukkan bahwa bulan itu dia itu yakni terbenam, yakni terpaku di langit atau di dalam langit itu. Kama yursau al-mismar fil khashaba, sebagaimana mismar paku itu tembus ke khashaba, ke kayu ketika dipalu. Dalam tempat iya, kalau dia itu adalah sudah pasti. Fa inna qawlahu sungguhnya ucapan mereka inna wasalna al-qamar laisa sahihan. Ya. Maka kita membawa ucapan mereka kami sudah sampai ke langit itu tidak benar. Bal wasalu jurman fil jau dhunnu al-qamar. Kemungkinan mereka itu menduduki suatu tempat di jauh di udara, mereka sangka itu adalah bulan padahal bukan bulan. Demikian kita menuduhkan. Ya, ini kita tetap meyakini ada ajarannya Al-Qur'an. Itu adalah benar, adapun ucapan mereka itu adalah ya ini kemungkinan saja. Mereka sangka itu adalah bulan padahal bukan bulan. Demikian. Tetapi beliau mendudukkan juga, ya mendudukkan bahwa pemahaman kita dengan memahami bahwa bulan itu ada di langit, di dalamnya, Ya, itu beliau mengatakan ada kemungkinan lakin Al-Qur'an laisa sharihan fi dzalik, tetapi Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan pasti bahwa bulan itu ada di langit benar-benar menempel sebagaimana tadi, benar-benar menempelnya paku di kayu yang dipalu. Demikian. Wa sadalatu qat'iyah, bukan dalilnya itu benar-benar pasti bahwa al-qamar itu merosok di sama, bahwa bulan itu benar-benar dia itu tertancap di langit. Sebagaimana dalam ayat tadi disebutkan. Mungkin kita bisa menggiring bahwa apa? Al-murad bisama al-ulu. Bisa kita menggiring bahwa bulan itu di langit maksudnya tingginya. Sebagaimana ayat menyebutkan bahwa as-sama di situ diartikan dengan tinggi. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air. Apakah berarti air hujan itu dari langit dalam artian itu menempel di langit? Beliau mengatakan wal ma' yanzilu minas sahab al-musaffar bainas sama'i wal ardh, dan air hujan itu turun dari awan-awan yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Ini menggiring kepada mana itu? Paham ya? Ada dua kemungkinan. Kalau memang benar-benar mereka itu sampai di bulan itu, lalu bagaimana maknanya tadi? Maknanya sama di situ dengan maknanya tinggi. Demikian. Menjadikan bulan itu di suatu yang tinggi. Demikian. Tetapi kalau kemudian itu adalah bohong, ya, maka itu kembali kepada makna Al-Qur'an tadi. Ya, demikian. Tidak mungkin itu kemudian sesuatu kejadian yang benar-benar dirasakan itu menyelisih ayat Al-Qur'an, demikian juga hadis yang sahih. Demikian beliau sebutkan. Ya, ini kesimpulannya tadi kita sebutkan. Sebagaimana beliau sebutkan dalam masail. Ini masail di situ ada beberapa permasalahan. Alul tafsir qaulu. Tafsir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, qaulihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Dan bumi semuanya itu adalah di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua, asaniyah inna hadhil ulum wa amsalha, sesungguhnya ilmu-ilmu ini dan semisalnya bagiatun indal yahud, itu ada masih di sisi orang-orang Yahud. Alladzina fi zamani, yang mana mereka di zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yungkiruha, mereka tidak mengingkarinya. Walam yata'awwaluha, dan mereka tidak mentakwilkan. Mereka mengetahui pengetahuan seperti ini diketahui oleh orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Demikian juga tadi kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As'adi bahwa apa yang beliau bawakan yang dengannya beliau menutup buku ini, yakni kitab tauhid, wa dzakara nusus adalah ala adamati rabb al-adim wa kibriyahi wa majdihi wa jalalihi. Kemudian beliau mengatakan wal awsaf al-kamilah akbaru adila wal barahin ala anhu ma'bud wahdah. Semua ini menunjukkan bahwa Allah SWT itu adalah zat yang berhak untuk diibadai saja. Kebesaran Allah SWT setelah beliau menyebutkan di awal buku, demikian juga di tengah-tengah tentang larangan seorang melakukan syirikan, demikian juga hendaknya dia beribadah hanya kepada Allah. Kemudian beliau menutup dengan ayat, demikian juga hadis yang menunjukkan kebesaran Allah SWT. Ini semua menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang hendaknya seorang itu beribadah. Al-Mahmud wahdahu, yang dipuji saja. Alladzi yajibu ayyadulla lahu ghayatul, yang mana wajib seseorang itu benar-benar menundukkan diri dengan penundukan yang sebesar-besarnya, wa ta'zim, dan mengagungkan, wa ghayatul hub wa ta'alluq, demikian juga puncak, meletakkan puncaknya kecintaan, demikian juga ta'alluq, peribadahan itu hanya kepada Allah. Wa annahul haq, dan Allah itu adalah yang benar, wa ma siwahu batil, dan yang selain Allah itu adalah batil. Peribadahan kepada selain Allah itu adalah batil. Wahdihi hakikati tauhid, dan ini adalah hakikati tauhid, hakikatnya tauhid. Demikian. Dan inilah adalah hakikat dari tauhid. Walubuhu waruhu, demikian juga inti dan rohnya. Wasirul ikhlas, demikian juga rahasianya dari keikhlasan. Wana sallallahu ayyam la'a qulubana min ma'rifatihi. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini oleh Syekh Abdurrahman As'adi dalam Qaulus Sadid. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyam laha qulubana, agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati-hati kita min ma'rifatihi, dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di situ ada ucapan yang terkenal dari yakni Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak rahimahullah alaih, seorang tabi'i yang mulia. Beliau mengatakan masakin ahli dunia, orang-orang yang tinggal di dunia. Kharaja minha, mereka keluar dari dunia. Miskin, atau bisa diartikan orang-orang yang tinggal. Orang-orang yang tinggal di dunia itu mereka keluar, kharaja minha, keluar dari dunia. Walam ya'rifu ahsana ma fiha au afdala ma fiha. Mereka keluar dari dunia mati tapi tidak mengetahui sesuatu yang paling bagus dari dunia, sesuatu yang paling nikmat. Demikian juga yang paling menyenangkan dari kehidupan dunia. Yaitu apa? Kila lalu ditanyakan kepada dia. Ketika Abdullah bin Mubarak mengatakan, orang-orang yang tinggal di bumi itu kasihan. Mereka keluar dari dunia tapi tidak mengetahui apa yang paling nikmat dari dunia. Ditanya dia apa itu? Qala ma'rifatullah. Yani mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang dia itu sudah benar-benar ma'rifat, ya, ini ma'rifat dengan yang syar'iyah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian sebenarnya para ulama itu ketika mereka mendapati musibah itu mereka bersyukur. Sebutkan oleh Syaikh Utsaimin, sering kita sebutkan orang yang mendapatkan musibah itu ada empat. Yang pertama mereka itu dojar, yakni mereka menyesali, kemudian tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mereka itu sabar, itu wajib. Yang ketiga itu adalah ridho, yakni wujubul musibah wa adamihi sawa. Ada yang musibah dan tidak adanya itu sama bagi mereka, orang yang ridho, taslim, yakni pasrah, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi itu bersyukur. Ya, karena dia meyakini tidaklah dia ya ma asaba min mu'min min wasabin wala nasabin hatta syaukatin, tidak seorang mukmin yang dia itu tertimpa dari musibah, demikian juga kesulitan, demikian juga sampai terkena duri itu kecuali apa? Kecuali bisa menghapuskan dosa dia. Ya, dia meyakini seperti itu. Oleh karena itu timbul pada diri dia itu apa? Bersyukur. Tak ada orang yang paling tinggi derajatnya. Di sini beliau menyebutkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyam la'at qulubana min ma'rifati. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hati-hati kita itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatihi, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa inaba ilaihi, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu jawadun karim, semuanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah jawad. Ini Maha pemberi, karim, Maha pemurah. Wa hadha akhiru ta'liq. Ini adalah akhir dari ta'liq, ini catatan kaki al-mukhtasar yang ringkas terhadap ala kitab tauhid. Demikian terhadap kitab tauhid. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan. Kemudian kita akan mengulangi lagi dari awal, ya, sampai nanti kita perlukan mengulanginya. Demikian. Kita baca buku berikutnya.